Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'an. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca aqwal a'immah, ucapan-ucapan para imam, wasiat-wasiat para imam yang mewasiatkan untuk mengikuti dan melazimi jalannya salafus salih. Nah, kita lanjutkan penukilan yang terakhir dalam bab ini, yaitu ittiba' nama atau barakallahu fikum intisab ya, dalam hal menisbahkan diri, penisbahan diri kepada salaf. قال المؤلف حفظه الله تعالى وأختم المقام dan aku tutup al-maqam pembahasan ini bikalamin hasanin dengan sebuah ucapan yang bagus matinin yang kuat yang kokoh ya kokoh hujahnya tidak bisa dibantah dan dipatahkan. Ucapan ini adalah ucapan li syekhina syekh kami al-allamati Zaid ibn Hadi al-Madkhali al-allamah Zaid ibn Hadi al-Madkhali kita pernah membahas salah satu di antara karya tulis Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali. Siapa yang bisa mengingatkan nama kitabnya? Dan kita selesai alhamdulillah mempelajari ini. Apa? Mahiyah. Mahiyah sifat ya. Mahiyah sifat. Mahiyah sifat. Berarti yang bagi sifat-sifat yang seharusnya enam muallim dan muta'allim berhias dengannya. Hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Tentunya ketika beliau masih hidup ya. Dan beliau telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Rahimahullah. Ucapan ini beliau ucapkan jawaban sebagai bentuk jawaban. Jadi min ajli jawab. An su'ali sa'ilin terhadap pertanyaan seorang yang bertanya mutawwalin ya, pertanyaan yang panjang mutawwal wa awwaluhu dan awal dari pertanyaan itu yaqulul ba'du sebagian orang mengatakan limadha natalaqqabu kenapa kita berlakopkan bisalafiyah dengan lakop as-salafiyah ya, jadi dakwah kita dinamakan dengan dakwah salafiyah, kenapa diberikan lakop dengan dakwah salafiyah? Wa limadza la yuqalu al-muhammadiyah, dan kenapa tidak dikatakan saja diberikan lakop al-Muhammadiyah saja, dakwah Muhammadiyah. Berarti kan di sini ada dua ungkapan. Ungkapan salafiyah nisbah kepada salaf telah kita pelajari maknanya secara bahasa dan istilah di awal kitab. Juga ada ungkapan Muhammadiyah. Muhammadiyah secara umum ya, bukan salah satu hizb kelompok ya yang merupakan salah satu diantara enam organisasi Islam terbesar di Indonesia. Di Indonesia kan ada Nahdlatul Ulama NU dan ada Muhammadiyah, bukan itu yang dimaksud. bukan kelompok ini, tapi Muhammadiyah secara umum. Ya, kenapa kita tidak menamakan diri sebagai Muhammadiyah saja? Ya, penamaan diri, nisbah, penisbahan diri dengan menggunakan laqab Muhammadiyah. Ya, bukan yang dimaksud adalah Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah, bukan ya, yang didirikan oleh Ahmad Dahlan, bukan. Nisbatan lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muhammadiyah nama yang merupakan penisbahan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nama beliau Muhammad, Muhammad bin Abdullah, salah satu di antara nama beliau. Dan ini yang masyhur dan itulah yang disebutkan dalam Al-Qur'an di samping Ahmad. Nama beliau banyak, ada beberapa, tapi yang paling masyhurnya ini Muhammad. Muhammadiyah. Kita nisbahkan diri kepada Muhammad. Kenapa Salafiyah? Kenapa bukan Muhammadiyah saja? Kalau Muhammadiyah kan lebih afdol, langsung menyebut nama Muhammad, nama Nabi kita alaihi salatu wassalam, ila akhir soal dan seterusnya sampai pada akhir soal. Bentuk pertanyaannya diringkas karena yang diinginkan hanyalah bagian dari awal pertanyaan. Ini pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahimahullah. Beliau kemudian menjawab, fajab hafizahullah biqauli. Naqulu lahu, kita jawab kepadanya, kita katakan kepadanya, inna i'tiradaka, sungguhnya i'tirad kamu, penolakan kamu, ala man azhar madhab salaf, terhadap orang yang menampakkan madhab salaf. Penolakan kamu terhadap orang yang menampakkan madhab as-salafus salih. Wantama ilaihi, dan menyandarkan diri kepadanya. Batilun, adalah penolakan yang batil. Walhamilu laka ala hadha al-i'tirad huwa. Dan yang menjadikan kamu al-hamil, artinya sebab. Sebab yang menyebabkan kamu melakukan penolakan ini adalah imma jahluka, ada kemungkinan kejahilan kamu yang al-fadhi, kejahilan kamu yang sangat buruk sekali. Ya, jahil saja sudah merupakan sifat mazmumah, sifat yang tercela. Di sini disifati kejahilannya fadhi, kejahilan yang sangat buruk. Bisalafiyyati sahihah, dengan dakwah salaf yang benar. Wassalafiyyin, dan juga jahil terhadap salafiyyin, orang-orang yang mengikuti dakwah salaf. Hamalatul kitab was sunnah. Hamalatul kitab wa sunnah, para pembawa Al-Quran dan sunnah. Hamalah di sini di kasrah. Karena dia mengikut kepada as-salafiyin, badal ya. Badal dari salafiyin. Min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, para pembawa Al-Quran dan sunnah dari kalangan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini kemungkinan yang pertama. Ya. Menolak penisbahan diri kepada as-salafiyah. Kemungkinannya dia jahil tentang makna salafiyah itu sendiri, dan juga jahil terhadap orang-orang yang membawa dakwah salafiyah dari kalangan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Qala wa man kana ala nahjihim, dan juga orang-orang yang berada di atas nahji manhaj mereka, di atas metode beragama mereka. Min a'immatil ilmi, dari kalangan para imam dalam bidang ilmu. Wad da'wati, dan dakwah. Minal qurunil mufaddalati, yang berada pada generasi-generasi yang diutamakan. Al-masyhudi lahum bil khairiyah, yang dipersaksikan dengan kebaikan. Ada tiga generasi. Khairun nasi qarni. Ya. Kalam Syekh Zaid ini merupakan isyarat kepada hadis Nabi khairun nasi qarni. Ini pertama, generasi pertama. Tsummal ladzina yalunahum, generasi kedua. Tsummal ladzina yalunahum, generasi ketiga. Tiga generasi terbaik. Tiga generasi yang paling utama dari umat Islam ini. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, wa imma annaka turidu an tulabbisa ala thullabil ilm. Kemungkinan yang kedua, kamu menginginkan talbis, memberikan talbis, kerancuan ala thullabil ilm, terhadap para penuntut ilmu. Apa kerancuannya? Ya, yang diinginkan dari penanya ini, an-salafiyyata ma hiya illa hizbun aw munazzamatun. Kerancuannya yaitu bahwasanya dakwah salafiyah adalah salah satu di antara hizbi. Salah satu di antara hizbi ataukah kelompok organisasi yang diatur rapi, munazzamah. Nah, ini kemungkinan yang kedua, ingin memberikan talbis kepada para penuntut ilmu, ya, kerancuan, menyatakan bahwasanya dakwah salafiyah adalah salah satu di antara hizbi dan kelompok dalam Islam. Asasaha Muhammad ibnu Abdul Wahhab, yang dibuat oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang dibentuk oleh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, Imam Da'wah, Da'wah Tauhid. Naam. Fa yajibu an tustab'ada wala yajuzu al-intisabu ilaiha, sehingga wajib untuk dijauhkan dan tidak boleh menisbahkan diri kepadanya. Nah, ini tujuannya. Tujuan dia yang kedua. Ada kemungkinan dia jahil tentang makna dakwah salaf dan orang-orang yang membawa dakwah salaf. Kemungkinan yang kedua, dia tidak jahil, dia memiliki ilmu, tapi ingin memberikan kerancuan, syubhat kepada para penuntut ilmu bahwasanya dakwah salafiyah yang kalian serukan itu adalah salah satu di antara dakwah hizbi. Kalian itu tidak lain hanyalah kelompok tertentu, organisasi tertentu. Nah. Ya, jadi begini cara menjawab pertanyaan itu, ya. Dilihat dulu. Nah, ini belum dijawab pertanyaannya. Masih kemungkinan kita Syekh baru menyebutkan, ya, kemungkinan-kemungkinan dari tujuan dia bertanya. Qala wal haqqu annahu la yajuzu li ahadin an yunkiru ala man intasaba ila salafi was salafiyah. Dan yang hak adalah tidak boleh bagi seseorang mengingkari orang yang menisbahkan diri kepada salaf dan salafiyah. Nah, inilah jawabannya. Tidak boleh diingkari. Faman qala annahu salafiyun, barang siapa yang mengatakan ana adalah seorang salafi, wa aqidati salafiyah, ada alif lamnya di situ? Ada? Iya, yang lain? Ada semua alif lamnya? Wa aqidati فعقيدتي السلفية sama semua cetakannya alif lam kelihatannya salah cetak ya, kalau menurut tatanan susunan dalam bahasa Arab mestinya waqidati salafiyatun khabar daripada akidah, akidahku adalah salafiyah. Kalau mengatakan, kalau dikatakan ini waqidati salafiyatu dan akidahku yang salaf, ada kata yang ditunggu. Khabarnya belum ada kalau begini. Dipahami? Karena akidati ini ma'rifah dengan disandarkan kepada ya mutakallim. Mestinya apa? Mestinya khabarnya nakirah. Iya. Seperti contohnya, al-babu, antum katakan apa? Terbuka, coba. Maftuhun, antum tidak mengatakan al-babul maftuh. Tidak, tapi al-babu mana? Maftuhun, al-qalamu masurun, khabarnya nakirah. Mestinya nakirah. Sekarang di sini ma'rifah. Ya. Kalau ma'rifah yalzamuhu an yakuna madza? Sifah aqidatis salafiyah. Nah, ditunggu, ada yang ditunggu. Nah, dibenarkan di situ. La'alla shawab, antum berikan keterangan la'alla shawab bidun alif lam. Ana salafiyun. Di sini sudah benar. Nakirah. Wa aqidati salafiyatun. Maksudnya begitu. Saya adalah seorang salafi dan akidahku adalah salafiyah. Akidah salafiyah. La yasihu an yu'aba, maka orang yang seperti ini tidak boleh ya dicela. Bal yajib qabulu dzalik, bahkan wajib menerimanya. Tidak boleh kita mencelanya. Beda kalau ada orang mengatakan saya NU. Ini sudah menisbahkan diri kepada apa, salah satu di antara anak ikhwani. Anak tablighi, itu dicela. Kenapa? Karena nisbah ke mereka bukan kepada qurun al-mufaddalah. Tidak ada tuntunannya. Nah, tercela. Adapun orang yang mengatakan anak salafi, aqidati salafiyah, lais iman yu'ab. Ya, tidak boleh dicela. Bal yajibu qabulu dzalik, bahkan wajib menerima itu darinya, minhu. Bittifaqil ulama'ir rabbaniyina wa talamidatihim. Berdasarkan kesepakatan para ulama ar-rabbani. Ya, ulama ar-rabbani. Kita telah mempelajari makna ulama ar-rabbani. Ya, di kitab. Kitab apa? Asbabu. Sebabus sebat, antum bisa merujuk di sana. Wa talamidatihim, yang jelas ulama rabbani, ulama yang benar-benar berpegang dengan Islam, Al-Quran dan Sunnah. Wa talamidatihim, dan murid-murid mereka. Nah, kemudian lanjut kata Syekh Zaid rahimahullah, wa ma dzalika illa li anna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan. Yang demikian itu, ya, dikarenakan mazhab salaf la yakunu illa haqqa, pasti benar. Mazhab salaf pasti benar. Wa inna salafiyata, dan sungguhnya dakwah salafiyah, wa hiya nisbatun, nisbatu tasmiyatin ila salaf, penisbahan, penamaan terhadap generasi salaf. Tasmiyatun la tanfasilu wala lahzatan wahidatan anil ummatil islamiyah. Penamaan yang tidak terpisah meskipun satu saat, satu waktu, lahza wahida. Ya. Lahza wahida itu waktu yang sebentar. Tidak terpisah. Walaupun sejenak, walaupun sebentar dari ummat al-islamiyah. Nah, Tayyib. Bal hiya khairuha. Bahkan dakwah salaf, generasi salaf adalah generasi terbaik umat Islam. Wahiyya bi khilafil intima'ati ilal ahzab. Dan dakwah salafiyah berbeda dengan al-intimat, al-intima'at, penyandaran-penyandaran kepada al-ahzab, kelompok-kelompok, wal-munazzamah, dan organisasi-organisasi al-bid'iyah yang sifatnya bid'ah, kal-hizbil ikhwani, seperti hizbi ikhwanul muslimin, wal-firqati tablighiyah, dan seperti kelompok jama'atu tablighi. Nah, al-hizbul ikhwani, ikhwanul muslimin. Syekh Mukbir rahimahullah mengatakan al-ikhwan al-muflisun, bukan muslimun tapi muflis. Saudara-saudara yang merugi. Ya. Nah, yang mendirikan adalah Hasan al-Banna, Misri, seorang yang berbangsa Mesir, memiliki akidah tasawuf yang sesat. Nah, ingin mempersaudarakan antara Sunni dengan Syiah. Bisa tidak bersaudara Sunni dengan Syiah? Jawabannya tidak bisa, seperti air dengan minyak. Bisa bersaudara? Antum bisa menyatukan, meleburkan antara air dengan minyak? Tidak bisa, mesti berpisah. Ini manhaj ikhwanul muslimin. Wal firqatu tablighiyah, dan firqatu tablighiyah juga jelas pendirinya bukan dari generasi salaf. Dakwah tablighiyah ini muncul, tapi generasi belakangan ini, ya, muncul di India. Muncul di India. Pendirinya Muhammad bin Ilyas. Nah, kok senyum, kenapa? Ya, nama sama tidak mesti manhaj sama, kan begitu. Muhammad Ilyas, ya, yang sekarang mereka juga berpecah belah, terpecah, ya, sampai terjadi bunuh membunuh. Nah, ada istilahnya syura alamin, SA, ada pengikutnya Maulana Sa'ad, MS. Ada SA, ada MS. Perpecahan mereka sampai kepada taraf, ya, saling bunuh membunuh. Nah, menghalalkan darah. Ini. Wa ma walahuma mimma sabaqa bayanuha. Dan kelompok-kelompok yang loyal kepada keduanya dari apa yang telah lewat penjelasannya. Wabayanu manahijiha, dan penjelasan tentang manhaj mereka. Nah, baik, ini jawaban pembuka, ya. Nah, tidak boleh kita mencela orang yang menamakan diri saya salafi dan dakwah saya dakwah salafiyah. Baik, karena itu adalah nisbah kepada generasi terbaik. Wa amma qaulul mu'tarid, adapun ucapan orang yang menentang ala al-aqidah as-salafiyyah, aqidah as-salafiyyah, wa ahliha as-salafiyyin, dan juga para orang-orang yang memegang dakwah salafiyyah dari kalangan as-salafiyyin. Lima la yuqalu al-Muhammadiyah. Kenapa tidak dinamakan Muhammadiyah saja? Kira-kira mana yang lebih utama? Dakwah salafiyah dinamakan saja dengan Muhammadiyah. Apakah dengan nama Muhammadiyah ini akan menjadi ciri khas daripada kelompok-kelompok yang sesat? Kelompok sesat yang banyak bisa menjadi ciri khas? Tidak bisa, karena kita semua ini umat Muhammadiyah, umatnya Nabi Muhammad. Kalau dikatakan Muhammadiyah artinya apa? Umatnya Nabi Muhammad, kita semua, baik umat dakwah maupun umat ijabah. Orang-orang yang datang, siapa saja yang lahir setelah diutusnya Nabi Muhammad, maka dia Muhammadi. Dia apa? Umatnya Muhammad. Apakah nama ini bisa membedakan dan menjadi ciri khas? Ya, yang membedakan dari dakwah-dakwah sesat yang banyak. Tidak bisa membedakan. Ikhwani, Muhammadi, Tablighi, Muhammadi, umatnya Nabi Muhammad mereka. Karena datang setelah Nabi diutus. Nah, ini jawaban ringkas, ya. Nah, dan lengkapnya kita baca. Kata Syekh Naqul, hadza talbisun minhu ala nas. Ya, pertanyaan ini juga sama dengan yang sebelumnya, potongan pertanyaan sebelumnya. Ini juga bentuk talbis, memberikan kerancuan kepada manusia. Min jinsi ma qablahu, sama dengan yang sebelumnya, sama dengan yang sebelumnya. Qala fal ummatu kulluha yuqalu laha al ummatul muhammadiyah. Kata Syekh menjelaskan lebih jelas lagi, umat Islam seluruhnya, al ummah, alif lam, perhatikan alif lam, alif lam apa namanya ini? Antum lihat di atas, adakah al-ummah yang disebutkan di atas? Al-ummah is al-islami ya, berarti apa? Alif lam al-zihni. Naam. Alif lam al-ahdi zikri ya, yang disebutkan di atas. Fal-ummah yani al-ummah al-islamiyah kulluha, seluruhnya yuqalu laha, dikatakan al-ummah al-muhammadiyah, umat Muhammad, umatnya Nabi Muhammad. Ay yani inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyuha, artinya Muhammad alaihi salatu wasallam adalah nabinya. Wa qad inqasamat ila ummatin da'watin wa ummatin al-ijabah, dan umat ini telah terbagi-bagi atau telah terbagi menjadi umat dakwah dan umat ijabah. Nah, dan sudah sering disebutkan perbedaan antara dua jenis umat ini, ya. Umat dakwah, setiap orang yang datang setelah Nabi alaihi salatu wasallam diutus, apakah dia muslim atau kafir, yang jelas semuanya umat Nabi Muhammad, umat dakwah. Umatul ijabah adalah mereka-mereka yang menerima dakwah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Nah, wa anqasamat ummatul ijabati ila 73 firqah, dan umat ijabah itu sendiri terbagi menjadi 73 golongan. Umatul dakwah ya, cakupannya luas, mencakup orang kafir. Umat al-ijabah cakupannya hanya 73 golongan ini yang disebutkan dalam hadisul iftiraq. Kulluha min nari illa wahidah, semuanya berada di dalam neraka, diancam masuk ke dalam neraka kecuali hanya satu. Naam. Wa hiya allati takunu ala mithli ma kana alaihi an-nabiyul karim sallallahu alaihi wasallam. Yang selamat itu adalah kelompok yang allati takun, yang berada, takunu ala mithli, berada di atas seperti ajaran Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, an-nabiyul karim, nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Wa ashabuhu ridwanullahi alaihim ajma'in, dan ajaran para sahabatnya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai mereka semuanya. Fa ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam humus salaf, maka sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, merekalah kaum salaf. Wa man ja'a ba'dahum wa nahaja nahjahum wa taba'a atharahum yulhaqu bihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka dan menempuh manhaj mereka serta mengikuti asar-asar mereka, yulhaqu bihim, diikutkan kepada mereka. Wa yuqalu anhu salafiyun, dan dikatakan ya dia dinamakan seorang salafi, wa aqidatuhu as-salafiyah. Kembali lagi di sini ada alif lamnya ya, dan akidahnya akidah salaf. Naam. Ila akhir. Dan seterusnya dari kalam Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali. Ya, dalam kitab Al-Ajwibah Al-Athariyah Anil Masail Al-Manhajiyah. Jawaban-jawaban Athariyah dari terhadap pertanyaan-pertanyaan terkait dengan masalah manhaj. Naam. Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali termasuk kibarul ulama di abad kita rahimahullah. Jadi jelas ya. Ya, tidak ada lagi kerancuan dalam permasalahan ini. Penisbahan diri kepada dakwah salafiyah, mengatakan ana salafi, ana salafiyah. Tidak ada aib dan wajib diterima. Adapun kalau mengatakan ana ikhwani, terima saya, la. Anta merdut, pergi sana, kamu tidak diterima. Ana tablighi, tidak, maaf-maaf saja. Nah, dan penisbahan itu penisbahan yang batil, tidak diperbolehkan, hizbi, diharamkan. Adapun mengatakan ana salafi, maka ini tidak tercela dan wajib untuk diterima penisbahan itu. Baik. Lalu permasalahan kenapa tidak dikatakan Muhammadiyah saja, sudah kita jelaskan tadi bahwasanya kalau dikatakan Muhammadiyah ini cakupannya luas, bukan menjadi ciri khas. Sementara kita sekarang ini butuh nama dan penisbahan yang memiliki ciri khas yang membedakannya dengan kelompok-kelompok yang sudah banyak. Sudah banyak sekali kelompok. Ya. Dan penisbahan tersebut tidak ada kecuali ya, penisbahan salafi, dakwah salafiyah. Nah, inilah yang benar. Kita selesaikan ucapan Syekh Hafizahullah, kemudian kita akhiri. Thumma ansahuka, kata Syekh Abdullah Ibn Abdul Rahim Al-Bukhari Hafizahullah, selanjutnya menutup pembahasan ini tentang penisbahan diri kepada dakwah salafiyah. Kemudian aku nasihati kamu, ayyuhal muhibbu, wahai orang yang mencintai dakwah salaf, ya, anturaji'a kutubas sunnah, hendaknya engkau memuraja'ah, membaca kitab-kitab sunnah. Naam. Fa innaka satajidu nususan la tuhsa kathratan, maka engkau akan mendapatkan nas-nas yang banyak yang tidak bisa dihitung banyaknya. Ya, di sana akan disebutkan dalil-dalil ya secara rinci, nas-nas tentang dakwah as-salaf. Tuqarriru laka ma dzakartu, yang menetapkan untukmu apa yang telah aku sebutkan, minal wasiyah, dari wasiat, biluzumi sabili salaf, untuk menetapi jalannya salaf, wattahdhiri min mujanabatihi, dan peringatan dari menjauhi dakwah salaf. Wallahul muwaffiq, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi taufiq. Nah, alhamdulillah selesai dari pembahasan ini. Al-ittiba wal-intisab ila da'wah salafiyah. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan memasuki poin yang kelima, yaitu keutamaan mengikuti dakwah salaf dan as-salafiyah. Nah, نكتفي بهذا القدر إلى هنا. جزاكم الله خيرا. تفضلوا.